Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Siyam min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis Jabir bin Abdullah dan juga hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Yang kedua hadis tersebut ada dalam Sahih Muslim atau dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Kedua hadis tersebut menunjukkan bolehnya orang yang sedang safar berbuka di siang Ramadan, dan ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun wajib bagi dia untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian dalam hadis tersebut juga terdapat faedah bolehnya orang yang safar berpuasa ketika dia mampu untuk melakukannya. Bolehnya dia berpuasa. Kemudian mana yang lebih afdal, yang lebih baik berpuasa ataukah berbuka ketika safar di siang Ramadan, juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang lebih afdal adalah yang melakukan puasa yaitu berpuasa ketika safar lebih afdal bagi yang mampu dan tidak merasa berat untuk melakukannya. Adapun yang berat untuk melakukan puasa ketika safar, maka yang lebih afdol baginya adalah berbuka. Sehingga al-afdoliyah dirinci, mana yang lebih afdol dirinci. Jika dia tidak berat dan mudah baginya berpuasa, maka yang lebih afdol baginya adalah berpuasa. Jika dia berat, maka yang lebih afdol adalah berbuka. Juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang safar yang seperti apa yang diperbolehkan untuk berbuka di siang Ramadan. Apakah mencakup safar maksiat ataukah hanya safar-safar yang mubah. Sudah kita sebutkan bahwasannya ada yang berpendapat hanya safar yang mubah saja atau safar yang merupakan ketaatan. Ada juga yang berpendapat semua jenis safar, baik safar ketaatan, safar yang mubah atau safar maksiat. Dan ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullahu taala. Karena keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau ala safarin, sedang safar, nakirah, menunjukkan umumnya hal tersebut mencakup safar taat, safar mubah dan safar maksiat. Kemudian juga sudah kita sebutkan masalah pada pertemuan yang lalu tentang jarak safar yang diperbolehkan untuk berbuka di siang Ramadan. Ada yang mengatakan 48 mil atau 80 km, ada yang mengatakan safar yang dilakukan 2 hari dengan jalan kaki atau dengan unta, dan juga ada yang berpendapat tidak ada pembatasan jarak. Tidak ada pembatasan jarak atau tidak ada pembatasan hari. Hanya saja dikembalikan kepada al-uruf, kebiasaan. Jika perjalanan tersebut secara uruf kebiasaan terhitung safar atau dinamakan safar, maka masuk dalam kategori safar. Boleh mengqasar sholat dan boleh berbuka di siang Ramadan. Dan inilah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau melaksanakan sholat di Arafah, Muzdalifah, dan di Mina, dan di belakang beliau adalah penduduk Mekah. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholat. Karena di saat itu perjalanan dari Mekah ke Muzdalifah, ke Arafah, ke Mina, yu'tabaru safaron, dianggap sebagai safar. Baik. Kemudian juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang kapan mulai berbuka puasa ketika seseorang mukim hendak melakukan safar. Sebagian berpendapat dia boleh berbuka puasa ketika telah meninggalkan rumah-rumah yang ada di kotanya atau telah meninggalkan kampungnya, sudah dalam perjalanan. Ada juga yang berpendapat boleh dia berbuka puasa sejak dari rumahnya ketika sudah siap berangkat. Ketika sudah siap berangkat. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan riwayat dalam Sunan Tirmidzi, ketika Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah siap dengan kendaraannya untuk safar dan telah mengenakan baju safar, maka beliau meminta makanan dan beliau makan. Kemudian dikatakan ke beliau, apakah ini sunnah? Beliau mengatakan ini sunnah. Kemudian beliau menaiki kendaraan dan safar. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Masalah berikutnya yang berkaitan dengan hal ini adalah Jika seorang musafir dia dalam keadaan sedang berpuasa. Atau sebaliknya, seorang musafir dia sudah berbuka. Perjalanan pulang dari safarnya dia enggak puasa. Dan sampai di rumah ternyata masih siang. Apakah wajib baginya untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa yang lain, ataukah boleh dia melanjutkan iftarnya? Yaitu dia tidak berpuasa, karena ketika dia di safar tadi, dalam perjalanan safar tidak puasa, nyampe di rumah masih siang. Para ulama berselisih, ada yang mengatakan harus imsak, menahan diri dari makan dan minum kalau sudah mukim, walaupun ketika safar sudah berbuka atau tidak puasa. Sebagian para ulama yang berpendapat tidak wajib imsak, tidak harus imsak, tetapi boleh dia makan dan minum sebagaimana ketika safar dia tidak berpuasa. Maka ketika sampai di rumahnya, walaupun dalam keadaan masih siang, maka dia boleh makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu tidak harus imsak. Sekarang dibalik, ketika safar dia puasa, kemudian sampai di rumah masih siang, apakah dia boleh berbuka? Ataukah dia melanjutkan puasanya? Sahih, tidak boleh dia berbuka. Karena sudah sampai di tempat tinggalnya atau sudah mukim. Dan ketika dia safar, dia sedang berpuasa. Sampai di tempat tinggalnya, dia masih siang, maka wajib melanjutkan puasanya. Tidak boleh dia berbuka di siang Ramadan karena alasan tadi safar. Dan sekarang dia sudah mukim. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Kemudian sekarang, seorang yang safarnya safar nazil. Jadi ada safar jaddusair. Safar terbagi menjadi dua. Yang pertama safar jaddusair, safar terus jalan. Maka orang seperti ini boleh mengqasar sholat dan boleh berbuka selama sebulan penuh selama dia jaddusair, terus jalan. Dari sini perjalanan ke Mekah misalkan setahun, maka apa, selama setahun dia safar. Jadusair, terus jalan. Ada safar nazil. Safar nazil adalah safar yang dia berniat tinggal di suatu tempat sekian hari. Misalkan dari sini ke Bandung. Nah, taib dari sini ke Bandung ziarah. Berapa hari di sana? 3 hari. Berapa hari di sana? 6 hari. Ini namanya safar nazil. Setelah itu dia pulang. Nah, taib. Adapun safar nazil, maka pendapat yang sahih adalah jika dia tinggal di tempat tersebut 4 hari, ya, 4 hari, maka dia boleh mengqasar sholat dan boleh berbuka di siang Ramadan kalau 4 hari ke bawah. Nah, misalkan safar ke Bandung, di Bandung niatnya 4 hari, setelah itu pulang, maka boleh dia berbuka di siang Ramadan, dan bahkan dia wajib mengqasar sholatnya. Nah, karena qasar ketika musafir, nah, mengqasar sholat ketika musafir, mendapat yang sahih adalah wajib. Nah, kecuali kalau dia makmum di belakang mukim, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Kemudian, kalau dia tinggal di tempat tersebut adalah 5 hari ke atas, ya, 5 hari ke atas niat tinggal di situ, setelah itu pulang, maka apa? Dia wajib menyempurnakan sholatnya dan wajib puasa. Nah, tidak boleh dia mengqasar sholat dan tidak boleh dia berbuka di siang Ramadan karena niatnya 5 hari ke atas. Nah, baik. Dan inilah pendapat yang dirajikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan inilah yang sahih. Nah, wasanya jika seseorang berniat tinggal 4 hari ke bawah, maka dia masuk musafir, masih teranggap musafir. Dan jika dia niat tinggalnya 5 hari ke atas, maka dia dianggap sebagai mukim. Ambilkan air minum. Baik, kemudian selanjutnya seorang yang mau safar besok, ya, bolehkah dia meniatkan enggak puasa besok? Saya mau safar besok. Nah, apakah boleh dia di malam tersebut saya besok enggak puasa? Ya, sudah meniatkan dari malam enggak puasa. Baik. Nah, as-sahih dalam masalah ini tidak boleh dia meniatkan buka puasa, ya. Nah, di malam hari. Jika dia berniat puasa besok, safar besok. Nah, kalau safarnya masih besok, malam hari dia belum boleh untuk berniat tidak puasa. Wajib di malam tersebut dia niat puasa. Wajib dia berniat puasa di malam tersebut sampai dia besoknya benar-benar sudah siap berangkat. Nah, sampai dia siap berangkat baru dia boleh berbuka. Nah, adapun di malam hari, maka dia wajib untuk berniat puasa. Nah, karena yang namanya safar, ya, itu tidak cukup dengan niat, tetapi harus dengan gerakan, ya. Nah, beda dengan mukim. Kalau mukim cukup dengan niat, sudah dikatakan mukim, tidak perlu gerakan. Tapi kalau safar harus dengan gerakan, tidak cukup dengan niat. Sehingga di malam hari seorang yang mau safar besok tidak boleh meniatkan tidak puasa, tetapi wajib berniat puasa sampai dia benar-benar gerak untuk safar. Baik. Kemudian ketika seseorang safar, otomatis dia boleh berbuka di siang Ramadan. Nah, tidak puasa Ramadan. Bolehkah dia di waktu safar memaksakan diri berpuasa tetapi puasa yang lain, niat puasa yang lain, misalkan puasa bayar qadha misalkan, atau dia berniat puasa kafaroh misalkan, atau puasa yang lain, ya. Atau pas puasanya qadarullah hari Kamis sehingga dia niat puasa Senin Kamis, ya. Dait. Dia mengorbankan puasa Ramadan misalkan karena Ramadan bisa diqadha, ya. Bolehkah dia berpuasa itu? La, al-jawab la yajuz lahu dzalik. Naam, la yajuz lahu an yaf'al dzalik, tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Naam, karena dia tidak boleh boleh berbuka di siang Ramadan tersebut adalah rukhsah. Naam, rukhsah keringanan bagi dia. Naam, kalau dia tidak mengambil rukhsah maka wajib ke asalnya. Wajib ke puasa Ramadan, enggak boleh beralih ke puasa yang lain ketika dia meninggalkan rukhsah. Baik, maka tidak boleh puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa qadha di siang Ramadan. Ketika safar wajib dia puasa Ramadan atau dia tidak puasa. Baik, kemudian sekarang yang terakhir, jika seseorang dia sudah berniat untuk safar, kemudian sudah jalan safar di tengah perjalanan dia berbuka. Sudah berbuka, baru berapa kilometer ternyata ada kejadian yang mengharuskan dia balik. Balik ke rumahnya, enggak jadi safar. Baik. Dapat telepon, ada keluarganya meninggal dunia misalkan. Tidak jadi safar. Padahal tadi sudah buka dia di perjalanan. Baik. Kemudian dia harus kembali ke rumahnya dalam keadaan dia sudah buka tadi. Apakah dia atau apa yang harus dia lakukan orang seperti ini? Kewajiban bagi orang yang kejadiannya atau kasusnya seperti ini adalah hanya wajib membayar qadha. Karena dia sudah berbuka, maka ketika dia pulang lagi enggak jadi safar, dia hanya wajib membayar qadha di hari-hari yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Berapa menit lagi? 5. Kemudian seorang nahkoda, atau pelayan, nelayan ya, pelaut, bukan pelayan tapi pelaut, atau nelayan, atau nahkoda atau sopir kapal, apakah dia wajib puasa ataukah dia boleh berbuka di siang Ramadan? Karena orang pelaut biasanya berbulan-bulan ya di laut ya. Bahkan mungkin dalam hitungan setahun dia lebih banyak di laut. Seorang nahkoda atau para pegawai kapal dan seterusnya, yang dia punya rumah di darat, punya keluarga ya, dan seterusnya, maka boleh dia berbuka di siang Ramadan selama di kapal. Walaupun di kapal dia nyaman, namanya nahkoda ya, fasilitas nyaman, kayak di rumah saja, nggak terasa lagi safar, kayak di rumah nyaman. Namun dia tetap hukumnya adalah hukum musafir, walaupun dia berbulan-bulan di kapal. Ketika dia punya rumah di darat, punya keluarga. Beda halnya seorang yang sama sekali enggak punya rumah di darat, enggak punya tempat tinggal di darat, dan enggak punya keluarga, enggak punya kembalian ya, enggak punya tempat kembali. Dia memang kapalnya, hartanya dia hanya kapal itu. Dan dia keluarganya di situ, anaknya di situ, dan seterusnya penghidupannya di situ. Maka orang seperti ini bukan musafir. Dia wajib berpuasa di siang Ramadan dan tidak boleh mengqasar sholat. Karena semua kebutuhannya di situ dan dia enggak punya tempat kembali di darat. Kehidupannya di situ. Baik. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Baik, selesai tentang masalah musafir. Safar adalah salah satu uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Dan di sana masih banyak uzur-uzur yang lain, ya. Di antaranya apa? Sakit. Baik, kemudian apa? Usia yang sudah renta. Apa lagi? Al-ajiz, yang enggak mampu. Sama sekali enggak mampu. Yang jika dia puasa bisa mati dia misalkan. Sama sekali enggak mampu walaupun masih muda umurnya. Tapi ketika dia puasa dia bisa mati misalkan. Apa lagi? Masih banyak. Uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka puasa di siang Ramadan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.